بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang laki-laki atau seseorang yang membangun sebuah pondok Pak Ajin. Maka dia membaguskan bangunan tadi dan perindahnya. Bersambungnya. Raja Anasa itu pun apa? Maka orang-orang berputar mengelilingi bangunan tadi. Saya berkata, Baraj Malahadar punya. Betapa indah bangunan ini. Betapa megah dan cantik bangunan ini. Tidak, kecuali satu lubang batu-bata itu. Kenapa kok disisakan cerita waktu ketika kamu itu? Maka pernah terasa lubang, aku lah satu batu-bata yang kosong tadi. Wala khatam dengan dia yang misali. Dan aku menutup perjalanan para nabi dan rasul. Maka tidak yakin bahwa Rasulullah itu satu batu-bata yang kosong. Dan beliau kehadirannya mendengarkan bangunan tadi sehingga indah sempurna. Bagi kita tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Selamat dan salam sudah dilimpahkan pada Rasulullah Tuhan kita Rasulullah SAW dan keluarganya, yang kehadiran beliau sekali lagi merupakan pertanda kalau kita berada di akhir zaman. Sekarang kata-kata akhir zaman memang menjadi tren di kalangan umat Islam, terutama kalangan para pemuda. Namun sekarang tergeser viralnya oleh kata-kata kids zaman now. Baik, jadi nama Rasulullah SAW sekali lagi merupakan pertanda kalau kita berada di pintu gerbang, pertanda kalau kita dekat dengan kejadian hari kiamat. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, baik setelah masalah ke hati, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tangan. Rasulullah misalkan seperti ini Bapak Ibu, antara beliau diutus dan beliau dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tangan. Hari ini kita mau bilang apa? Karena kita sudah 14 tahun sama beliau ya. Kalau saya melipat jari tengah saya, antara kita dan kiamat ya, kalau terwujud artinya apa? Waspada. Apakah maksudnya kita yang akan menyaksikan kiamat? Mudah-mudahan tidak. Apakah kiamat terjadi di zaman kita? Iya, di zaman kita. Karena cuma kita generasi akhir zaman. Disebut umat akhir zaman. Begini Bapak Ibu, pemahaman ini selalu sempurna. Apa sederhana? Nabi dan Rasul, Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir, betul? Ada lagi Nabi setelah beliau? Tidak ada. Kalau beliau Nabi dan Rasul yang terakhir, berarti kita umat itu masih terakhir. Nantinya jika kita habis, tidak ada lagi umat manusia. Cerita dunia selesai. Tutup lawan si kota tanah. Ya. Apakah kita yang akan menyaksikan kiamat? Mudah-mudahan tidak. Karena orang-orang yang beriman itu akan dicabut nyawanya terlebih dahulu. Sebelum kiamat terjadi, orang beriman akan dicabut nyawa dan terlebih dahulu. Kapan dicabutnya? Hanya Allah yang tahu. Cuma tepatnya, umat Islam akan wafat seluruh dunia. Itu ketika kejayaan Islam sudah sempurna. Ketika Nabi Isa sudah wafat, ketika Imam Hadi pun sudah wafat, ketika umat Islam dipimpin oleh Al-Qahtani, ini khalifah yang terakhir. Khalifah yang terakhir bukan Muhammad bin Abdullah, bukan Imam Mahdi. Tapi khalifah yang terakhir adalah Al-Qahtani. Namun beliau tidak lebih baik daripada Imam Mahdi. Dan beliau tidak panjang usia kepemimpinan. Bahkan sampai disebutkan dalam satu nas yang pernah saya temukan, itu cuma kemungkinan hanya satu tahun. Berarti di fase yang terakhir, fase yang kelima, hanya terjadi 7-9 atau 10 tahun. 7-9 tahun atau 5 lagi. 1 tahun pertama. Nah, karena setelah itu, ketika Al-Qahtani memimpin dunia, Allah akan menghembuskan sebuah angin dari bumi Hijaz. Ya. Dari mana itu Hijaz? Al-Makkah, Bainal Makkah, Kawan Madinah. Suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Itu Hijaz. Bukan ada batu pasir dan sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Makkah keluar Madinah ya tentu nanti Hijaz. Makkah dan Madinah termasuk Hijaz. Rasulullah SAW menyebutkan satari al-hamil al-bil Hijaz, akan berhembus sebuah angin yang sepoi-sepoi dari bumi Hijaz. Anda itu sama Iliyin, yang diberi nama angin Iliyin. Kenapa sebut Iliyin? Karena sepoi-sepoi Bapak Ibu. La tabulu ala ahadin, tidaklah hal ini melewati seseorang kaya fi qalbi misqala dzarratin iman, yang dalam hatinya ada keimanan walau sebesar biji sawi, bisa dipegang imannya, tapi dia tidak syirik kepada Allah illa qabada su, yang kan akhirnya akan mencapai kemana. Banyak syukur lunas. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilahi cuma susah kepada mereka lagi yang diutus. Jadi yang menyaksikan hancurnya alam semesta itu manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Berarti orang beriman sudah tidak ada. Apakah pada saat itu orang Islam sudah tidak ada juga? Banyak orang yang mengaku Islam. Lagi nabi belum dari jauh lebih hanya yang cuma tapi iman mereka jangan sampai ke hati. Lewat tenggorokan pun enggak boleh. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jadi iman mereka hanya di lisan saja, hanya di mulut saja. Mereka lah seburuk-buruk manusia. Dan Rasulullah menyatakan, Inna min syirri dars alladzina ja'atuhum sa'ah baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah mereka yang kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Jadi yang menyaksikan kiamat itulah manusia yang terburuk. Pertanyaannya ketika itu terjadi, kita masih ada? Kita masih ada atau sudah meninggal dunia? Harus meninggal dunia. Allah dia ini kesemua orang yang luka ni ada bunuh diri. Bisa Allah mereka orang imannya sebesar bisa sudah sudah terus. Nah, jadi Bapak Ibu, angin sepoi-sepoi inilah yang akan mencabut nyawa orang beriman serapa seluruh dunia. Jadi buat atau tidak mulai angin sepoi-sepoi. Ya ini mudahlah kia ya pok. Dan dicabut ya. Itu terjadi dalam waktu singkat. Cepat, sumi. Nah, kapan itu terjadi hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah pernah memberikan perkiraan. Sekali lagi, perkiraan kepada kita. Perkiraan Rasulullah tidak pernah meleset. Kenapa disebut perkiraan? Karena yang mutlak tahu hanya Allah SWT. Benarkah kita berada di akhir zaman? Saya mohon maaf Ibu, ini masih batuk. Jadi saya bicara ini sambil nahan batuk. Karena ini batuk jadi suara pengelola. Batuk suara jadi suara. Saya mau minum dulu, boleh berbeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya selesai. Bisa ditambil. Kayaknya bisa ditambil. Bukan lagi kita berada di gerbang kiamat, bukan lagi kita mendekati kiamat. Justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Jawabannya adalah mutlak harus berdasarkan wahyu. Dan wahyu ini bisa Quran, bisa hadis. Hadis semua wahyu bukan? Wahyu. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat keberapa? Kedua dan ketiga. Dan tidaklah Muhammad berkata berdasarkan hawa nafsu, tetapi itulah wahyu yang Allah berikan padanya. Bapak-Ibu sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf kalau saya sebetulnya agak menghindari cara tawa di dalam pengajian ya, karena pengajian itu bukan untuk bersenang-senang ya. Karena bagi saya pengajian itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ya pasti dengan ketawa, bukan gojek, bukan kubut ya. Ya saya menghindari terlalu banyak ketawa. Ya kalaupun ketawa sebelumnya seperti tadi ya, tapi jadi maaf kalau saya tidak bisa ngobrol begini. Karena pengajian itu tuntunan bukan tol. Baik, betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Sekali lagi jawabannya wahyu, Quran atau hadis. Yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Kemudian nasyaitan berjid iktaru balina si hisabu, telah dekat kepada manusia hari di mana mereka akan dihisab apa perbuatan. Wahum fi gufdatin mu'alilun, dan manusia yang dalam kelalaian yang terombang-ambing, suatu kelalaian bukan kelalaian yang baik. Mayat hirmin tidak datang satu peringatan kepada mereka yang baru saja terjadi. Dia lebih mudasir peringatan dari Tuhan mereka yang baru saja terjadi. Ilas tamau, mereka mendengarnya, mereka melihatnya. Wahum yang aku, tapi mereka tetap asik aja bermain dengan kehidupan dunia. Dan suatu permainan buat permainan yang lain. Lahir terkulukul karena hati mereka lalai. Nah, karena kali mereka sudah sesaat lalai, maka peringatan-peringatan itu tidak akan menjadi sama bagi mereka, tidak menjadi manfaat. Nah, itu yang ayat yang pertama. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis Rasulullah boleh menyatakan, bayangnya desa di pintu gerbang kiamat, sini dah khawatiratan akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi ciri ini pintu kiamat yang terbuka, pintu gerbang kiamat yang terbuka, apabila tahun-tahunnya penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Apa indikatornya? Tiga indikatornya, Bapak Ibu. Yang pertama, kadzabu fiha shadiq, didustakannya orang-orang yang jujur yang benar. Orang berkata benar didustakan, dibohongkan, bahkan dibunuh karakternya, disebut teroris, disebut intoleran, disebut anti Pancasila, disebut anti NKRI, bahkan disebut anti Bhinneka Tunggal Ika, radikalis, sahabat kuberku, saya mau kuda-kuda makanya pesan perbuatan. Terus kejadian saja sudah kejadian. Yang kedua, karena yang benar didustakan, maka yang pendusta dibenarkan. Mau Yusuf dan Rufiah di para pembohong dibenarkan. Oh, saya cinta NKRI, saya pejuang, saya ikut membela bangsa ini. Karena mau tanya sih, jadi itu dan dengan suasana sibuk saya sudah maksudnya bahasa kita bahasa Ahok. Iya sih, cinta naon pak. Ya, dua yang pertama, dua tadi sudah terjadi. Dibenarkan yang para pendusta, didustakan yang orang yang benar. Sebelum semua diundang ke sebuah penjara, lapas lembaga pemasyarakatan. Saya diundang ke Yesubu. Cuma Ustaz karena baru pertama kali, Ustaz harus datang lebih awal. Subuh saat itu jam 4 lebih setengah. Maka jam setengah 4 saya sudah di sana. Tapi itu jam setengah 4 pagi. Masjid sepi apa ramai? Sepi ya. Diulang ya. Apa itu jarang? Saya datang sana jam setengah 4. Jadi saya datang di depan sudah ada yang menyambut sekarang pakai peci putih jidatnya itu. Jidatnya panjang. Menyambutnya sebagai sipir. Ya, mau tentunya gitu. Ternyata orang soleh yang nyebut saya. Mereka usaha salam masuk ke dalam nilai ikat yang masuk ke dalam susah kening. Begitu saya masuk ke masjid, penuh ke masjid ini. Setelah opat, masjid di penjara penuh. Ada orang pagi baru sholat tahajud. Di sebelah depan kanan ada yang sedang baca Quran. Ketika didengarkan bacaan Quran yang umum menyajukan saya. Keluaran dari penjara ini, dia hafal Quran 30 juz. hafal ratusan hadis, cukup terpanjang soleh hasilnya. Dari keluar penjara, menipu, menjamret, mau bohong, mau wadul, kemudian terbalik. Ini fakta. Terbukti kalau kita berada di penjara, penjara di dalam kota, karena nyaman dekat dengan Allah, keluar penjara. Banyak fitnah di dunia. Ini ciri kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang ketiga, para pengkhianat, tukang bohong yang berkhianat kepada bangsa dan negara, dia akan menjadi pemimpin bangsa, dia akan menjadi pejabat dan penguasa. Sudah terjadi belum? Kalau kata itu saya tidak. Cuma itu. Ini masalah saya tidak ada materinya apa lagi. Kita materinya dua banyak ini ya, dua banyak ini. Jadi bapak ibu sekalian, tiga hal ini sudah terjadi ya. Orang yang benar didustakan sudah terjadi. Orang yang pendusta dibenarkan sudah terjadi. Pengkhianat diangkat menjadi pemimpin sudah terjadi. Bangsa kita kaya, luar biasa kekayaan bangsa kita. Ada tujuh kekayaan bangsa kita yang tidak dimiliki bangsa. Satu, kita punya Freeport emas yang penghasilannya sejak 1997 sudah 50 tahun yang lalu sampai hari ini. Belum lagi yang emas yang belum digali, di bawahnya ada uranium. Kalau dikumpulkan semuanya per kakak, per kakak bisa dapat seluruh rakyat Indonesia per kakak bisa dapat 2,7 ton emas. Terbaik. Kek 27,27 ton emas. Kalau ada uang, dengan mimpi apa yang tidak ingin kita wujudkan dengan 2,7 ton emas? Dari emas berkilau 2,000. Orang punya 1 kilo emas aja sudah sombong. Nanti, Bapak, sekarang kata, kalau semua emas yang ada di Freeport untuk kita kelola, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, perkakak 2,7 ton emas lah. Kan boleh kesempatan. Beli jajanan, beli jajanan negara, beli kesempatan negara ini 2,7 ton emas. Faktanya, bahasa kita kaya tidak? Harusnya kaya. Bapak tidak? Kenapa? Karena mentalitas para pejabat kita, pemimpin kita, mereka lebih senang memperkaya diri, menjual aset negara, ketimbang memperkaya rakyatnya, mempersejahterakan rakyatnya. Betul? Sudah terjadi, pembiayaan sudah menjual aset negara. Sekarang sudah banyak BUMN yang dijual ke luar negeri ya. Allah akan memberikan. Baik, Pak Yusuf ya. Ibu masih betah di pastel? Bu betah di pastel bu? Tapi ditaruh saya sama ini ibu. Kalau kita ditanya mau berapa lama lagi kita hidup? Mungkin ada yang jawab saya ini. Salamin aja. Ya gitu bu, bukan salamin aku. Ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang menceritakan kepada kita kalau ajal kita itu adalah sampai dengan hil. Ini batasan umur umat manusia. Allah sebarang batas sudah terima. Allah dan Nasyaitan datang sebarang lagi. Dalam ayat ini sudah dijelaskan, baca Allah Nasyaitan maka. Maka syaitan, nah, syaitan di sini menggunakan alif lam, berarti bukan syaitan biasa. Dia syaitan, raja syaitan. Di sini ada alif lam, menunjukkan dia ma'rifat. Dia adalah iblis. Iblis itu gelar, nama aslinya Azazil. Kenapa disebut iblis? Karena dia membakar perintah Allah. Abdasa iblis itu iblisan, membakar. Disuruh sujud kepada Adam, nolak dia. Dia sujud kepada aku, raja api yang saya harus sujud sama apa? Kan dia raja api ya. Iblis itu kan disebutkan dari api. Dan Nabi Adam dari tanah, kenapa sudah suruh kudus sujud ke tanah? Kegunaan ya Allah, tersalah gitu ya. Saya sudah 2 tahun hidup, Adam baru diciptakan. Apa kebaikan Adam sehingga aku yang sebelum dulu harus sujud pada dia? Nah, ini kesombongannya. Maka sejak saat itu kan jadi pilihan iblis pembaka. Nama aslinya Al-Jazir dari suku Al-Haris. Dulu ada satu kampung jin namanya Al-Haris. Jadi jin kayak kita sebetulnya berbeda. Sama dengan kita jin itu. Mereka aktifnya air sekolah, air bisnis, air politikus, air residivis, air aktivis, gitu. Masuk sama dengan tidak? Cuma dikasih aja berbeda. Nah, mereka ada dimensi tidak jin tidak mengenali Tuhan. Jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Dari sekian banyak jin, cuma satu jin yang bisa kita lihat. Jin, jin apa itu? Jin Ciamplas. Cuma itu yang bisa dilihat. Nah, ajar jin iblis menggelincirkan ada dari surga sehingga Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga. Waktu Nabi itu dan kami berfirman kepada mereka, iblis itu turun ke kalian. Waktu itu melibatkan lalu sebagian kalian, bagi sebagian yang akan melihat musuh. Nabi Adam diturunkan di Hindustan. Hindustan itu di Mount Everest, karena kalimatnya dimakan di atas Bapak Allah. Di tempat paling tinggi di atas bumi, tempat paling tinggi hari ini bukan mungkin dari Himalaya. Berarti Nabi Adam diperkirakan turun di Himalaya. Sinta Hawa diturunkan di Jeddah. Keduanya bertemu di padang Arafah. Ya, makanya di padang Arafah kita berkumpul mengenang pertemuan Bapak kita yang telah. Nabi Adam dan Sinta Hawa. Sebelum terpisah 100 tahun dulu. Aja jin iblis diturunkan di Desa Maizan. Bapak Ibu saya biasanya berdiri, Bapak Ibu udah sih saat itu hebat tuh. Dan Aja jin diturunkan di Desa Maizan. Tidak. Dalam wujud seekor ular besar, panjang ekornya, bersayap, berkaki dan bertangan, bertanduk, bisa mengeluarkan api yang bisa berbicara. Jin, orang yang orang yang naga. Kontrolnya cacakan bu hiji, Nabi Adam dan jenur di dunia. Ayatnya salapan. Baru salapan? Cacakan anakan bukan ada ya? Cacakan anakan ya? Baik, berdua yang berdua. Nah, kemudian. Walaupun firman di mustaqor. Dan bagi kalian di muka bumi ada mustaqor. Mustaqor itu daratan. Untuk kalian membangun peradaban. Membangun infrastruktur, membangun kawasan pemukiman, membangun kawasan industri, perdagangan, perekonomian, pendidikan, dan militer. Cuma satu jangan yang dibangun, apa kawasan? Mungkin apa kalau kuat 3 kali untuk membaca? Rasulullah menyatakan demikian. Kenapa demikian? Ada seseorang yang soleh di Rasulullah. Karena Rasulullah soleh di Rasulullah. Adalah seseorang yang soleh di antara kalian. Istiqomah di bumi bisa selahir. Bapak seperti malam yang terakhir. Ya tahaju, sungai tajam di Allah, sungai kau pun ada. Ahyana kamar ada. Kamar ada seperti biasa. Dia mau baca Quran, paling dua lembar. Fajar sudah terlihat. Oh, itu sholat hati-hati banyak. Itu kan waktu sholat dulu. Sholat subuh ditetapkan ketika fajar. Fajar sidik terlihat. Jadi bukan tik-tik-tik. Kata mau beli penjualan, aja. Kemarin mau ngaco jamnya. Jam tiru bisa nggak titik-titik. Kalau orang kerja tiru, giliran orang kamu. Kalau kena tarik saya ini betul semua orang kena. Jadi mau beli fajar itu ukurannya. Ketika fajar terbit, ini terbit matahari. Fajar terbit itu terlihat warna putih di setiap ufuk. Di atas gelap mesti putih. Nah itu tanda fajar. Saya di beberapa negara Timur Tengah, Jordan, Palestina, ya, juga di Suria, ya, itu sholat subuhnya itu pas fajar terlihat di beberapa kuekanya terus ada. Dan jarak dari azan subuh ke komat itu setengah jam. Jadi bisa tahajudnya. Begitu beres sholat subuh, Allah sudah terang. Itu sunnah Rasulullah begitu. Baik, jadi apa saja ini? Kembali ke sini dulu. Nah, orang tadi sudah sholat tahajud, sudah baca Quran, lebih dari satu juz, fajar belum terlihat. Mana kan fajar? Di sekolah terjaga, di WA tercetak-cetak aja. Kudah, bukanlah manusia sana. Lupa manusia kalau matahari ketika itu dilarang terbit. Matahari itu kata Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Rasulullah. Ya sahabi, atatri ayah syantru pada dunia. Tahukah kalian bahasa Arabku, kemana kan matahari pergi setelah terbenam? Di matahari sudah terbenam apa ibunya? Kemana itu kalau kue? Ke Amerika? Di akhlak pokok namanya? Logika kita begitu. Ternyata tidak. Matahari setelah terbenam, Inna syamsa idza ghurubat tarji'u ila makaniha tahta al'arsy. Sesungguhnya matahari kalau sudah tenggelam itu kembali ke tempatnya di bawah ars Allah. Kalau saya tidak sujud kepada Allah, tasbih dan bersucikan. Apabila saatnya tiba untuk terbit, dia minta izin sama Allah. Jadi para kuwaita yang nyawana terbit. Kalau terbit tanpa izin dari Allah, dibetulkan ke mereka juga. Mari cari izin, Pak. Matahari minta izin kepada Allah, ya. Astagfirullah, atau lima kali berujian, ya Allah, saya minta izin untuk terbit, ya Allah. Kan itu biasanya Allah mengatakan khuruji, keluar, keluar. Kali itu Allah mengatakan kafi adik, cici hajir Tuhan. Maka matahari dia tidak terbit pada itu. Dia matahari tidak terbit, maka atas siang yang harusnya terang, gelap, nyambung dengan gelap malam yang kedua. Udah bulan lama sesuatu. Mereka gawe dan salah apa, tapi poinnya ini, ya apa ya, gawe tong ya. Mana tuan kue? Sudah tidak manusia. Hari yang kedua harus matahari terbit kita ingin pada Allah. Allah berkata sama kafi air diam kamu dari kemarahan. Maka kue kuda siang kedua nyambung dengan malam yang ketiga. Makin gelisah manusia saat itu karena mata matahari tidak terlihat terbit. Maka berikutnya, bapak sekalian, saat yang ketiga matahari berkata. Ayo, asal itu gak mau kemakan dulu dia. Ya, saya minta aja itu terbit. Apa kata Allah? Oh, Ruji dimakan ibu Ruji. Keluarkan dari tempat kamu terbenam. Kamu lari keluar dari barat. Nah, itu kan gini. Bagaimana matahari bisa terbit dari barat? Bapak Ibu, ya, saya tanyakan. Ini sering saya tanyakan dan mudah-mudahan yang sudah melihat tidak bosan ya. Boleh dari sini. akan ada satu kejadian yang di sana. Dan kejadian ini apabila ledakannya terjadi, semua makhluk akan mendengar. Di alam semesta ini akan mendengar. Jika itu terjadi, masuklah kalian ke rumah kalian. Berkumpul bersama keluarga, tutup rapat pintu rumah kalian, tutup rapat ventilasi rumah kalian. Barangkali hari itu adalah hari terakhir kalian di muka bumi. Puji Allah sebanyak yang kalian mampu. Bertobatlah kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Barangkali kalian adalah orang terakhir berada di muka bumi. Saat itu manusia akan habis di waktu juga. Apakah ini yang dimaksudkan Rasulullah? Mungkin saja lebih. Mengeluarkan energinya. Ketika bumi mengeluarkan energinya, bergeser dia. Barijin melepaskan Eden Escort. Ketika tertarik, dia pergi. Datang dia, lewat, maka mungkin bergeser. Atau benda langitnya dari sini, bumi bergeser diri. Sampai keluar tuh semua energinya. Maka di saat itulah terjadi pergeseran waktu, perpindahan kutub. Alu poek bertambah panjang 3x24 jam, alu caan bertambah panjang 3x24 jam. Rasulullah s.a.w. mengatakan, saya Assalamualaikum akan datang kepada kalian, ada kemungkinan umat Islam yang mengalami malam dan panjang. Bergeser. Dan bumi saat itu keselap energinya sehingga bumi kembali ke jalan kita kata Rasulullah. Semoga datu dilamar, semoga utuh dilamar datu. Kalian akan kembali ke jalan kalian datang. Listrik mau turun, listrik nggak akan nyala, HP nggak akan berfungsi, jadi otomatis kan yang mau pengen mau berfungsi, nambung memang. Kita akan kembali ke jalan kita. Hanya biar nanti kemana-mana kita pakai karakter dunia mana pakai pembimbing kerja terus bimbing kerja terus. Nah, kita akan kembali ke jembatan maka di saat itu kita akan berperang dengan Dajjal. Jadi ketika kita berperang dengan Dajjal, di saat malam bulan malam Dajjal, teknologi sudah tidak ada karena tersedot tadi kan. Setelah 3.24 jam, bumi balik lagi ke porosnya, tapi dia terputar. Maka posisinya terbalik. Barat menjadi timur, timur menjadi barat. Matahari tidak berubah. Maka ketika matahari terbit seperti biasa, ketika bumi berputar dalam porosnya, maka terlihat matahari terbit. Tapi terbitnya di mana? Itulah hidup. Jadi logis apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Seorang astronot Rusia, dia menemukan satu fakta bahwa nanti matahari akan dan bumi akan bulat. One day in 3 days, the darkness will be the darkness for all in 3 days. Suatu hari nanti di masa yang akan datang, in the future, bumi akan mengalami kegelapan 3x24 jam. Dia mencari-cari penjelasan agama mana yang mengatakan bumi ini akan gelap 3x24 jam. Ternyata mereka hanya menemukan di nas-nasnya hadis milik kaum muslimin. Maka orang Rusia ini masuk Islam. Gara-gara peristiwa ini. Tuh. Kalau berdasarkan ilmiah saja pasti terjadi. Kalau berdasarkan dalil. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti terjadi. Nah, dia mendekat ke matahari. Ketika dia mendekat ke matahari, meledak dia. Ketika dia meledak, maka pecahannya berubah menjadi meteor. Berbagai tidak? Tanda kedua setelah matahari terbit dari barat dari 10 tanda besar dia. Tanda besar dia bakal 10 kok ya. Salah satunya yang pertama matahari terbit dari barat. Yang kedua, bumi akan ditutupi oleh dahan. Dahan itu kabut asap. Jadi kita bakal kayak kabut asap untuk bumi 40 hari 40 malam. Siang tidak, malam pun tidak. Dari mana munculnya? Ledakan itu dia ketika datang ke matahari, ledakan, hancur, ledakannya menjadi ke bumi, menjadi meteor. Nah, meteor ini nanti akan mengakibatkan hujan asap tadi. Meledak, bumi terbakar. Nah, asapnya ini menutup bumi selama 40 malam. Manusia banyak yang meninggal dunia. Mungkin ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Seperti apa kejadiannya yang saya lihat lagi ini? Ini menurut Khalid Yahya. Ya, saya ingin menyampaikan ini untuk membuat pemahaman ini bisa diterima, ya, maksudnya agar lebih mudah kita paham. Selain termasuk jenis dan sosiatif, ada penting-penting lain bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara dan jangan harus. Selalu terancam bahaya dari luar angkasa. Bencana seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Para imam percaya bahwa tumbukan meteor adalah penyebab kematian di Israel. Meteor lain juga dapat menghujan bumi setiap saat. Orang tahu hanya hanya satu. Jangan mendapat belakang seksi yang sangat lima tersebut seperti seriasi di dalam pembuatan film-film Hollywood. Film akan film kebiasaan dan kehancuran yang bisa dapat terjadi akibat meteor kecil. Lalu bagaimana dengan umur umat Islam? atau umur Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah pernah menyatakan ini di dalam hadis dari Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari di dalam 24 hadis dari Imam Bukhari dalam 24. Saya menemukan ini dalam jilid keempat kalau dia kita biasa punya. Rasulullah SAW menjadikan usia kita dengan contoh soal seperti ini. Inna baqaukum minal umami sabiqin kama salikawati lati anzalaha ila ahli tawbah fa'amaluhum ayyamalu biha min tulis samshi min tulis fadhi min tulis syamsi fa'amat tasfad had a'ajazubi fa'yuraduna hadal amri Allah Ta'ala. Berupa kalian tinggal di bumi seperti Taurat yang jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu seperti Taurat yang Allah turunkan kepada ahli Yahudi. Allah perintahkan mereka untuk mengamalkan dari subuh sampai maghrib. Mereka hanya sampai duhur. Ketika sampai waktu duhur, pihak terada di balik kerja atau urusan Allah. Ya Allah, kami sudah tidak kuat ya Allah. Maafkan kami tidak bisa menyempurnakan perintah ini, melaksanakan perintah ini. Sekembalikan kepada Allah. Silakan melihatnya kepada orang yang mungkin orang-orang yang lebih mampu dari kami Allah. Maka kemudian Allah perintahkan pada nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan agar diamalkan dari duhur sampai maghrib. Mereka ternyata hanya sampai asar. Setengah main. Itu balik terusan kepada Allah. Lalu Allah teruskan perintahnya kepada umat Islam dalam bentuk Al-Quran. Allah perintahkan amalul ayam al-minan asri dan Allah perintahkan akan diamalkan dari dunia asar sampai maghrib. Umat Islam menunaikannya sempurna. Dan umurnya yang sakit pun. Nah, saya gambarkan seperti itu. Orang-orang Yahudi hanya setengahnya dari subuh sampai duhur. Yang tadi pun setengah dari duhur sampai asar. Orang Islam dari asar sampai maghrib sempurna mengamalkan ini. Dengan sakit begitu dan umur. Nah, maka orang Islam sudah sempurna mengamalkannya. Umat Islam diberi pahala 2 kilo karena sempurna. Umat Islam dikasih 2 kilo. Nah, setengahnya Yahudi masing-masing 1 kilo. Protes ini tidak masalah. Ya Rabbi, apalagi pun tak seluruh bulan malam, bagaimana ya Allah, bukankah kami ini paling banyak umurnya dan amalnya? Kok kami setengah pahalanya dari mereka? Kami satu, mereka dua. Amalnya setengah mainnya, mereka setengah tidak dua sama. Ini dalam satu ramal malamnya dan pasti diberi dua orang. Nah, kalau mengatakan, apakah aku zalim dengan kalian? Apakah ada yang lebih adil daripada aku? Nah, Bapak sekalian, berarti karena jumlah kita umur, pahala kita dua, sementara mereka ahli kita masing-masing satu, berarti jumlah umur kita adalah baik jumlah pertumbuhan mereka di jumlah dari umur mereka. Umur orang Yahudi, umat Yahudi itu umurnya 900 tahun berdasarkan hadis. Umur Nasrani 500 tahun. Jumlahkan Bapak. Jadi seberapa? 1400. Oke, saya ada tulis kalimat, ada tambahan sedikit. Wasiat adalah aksar di atas sana. Tambahannya tidak lebih dari 100 tahun. Tambah 100. Jadi berapa? 1500 tahun. Jadi ada 1400 di usaha terhidri ya. Kurangkan ke 1500. Sabarat. Yang lebih hiji. Kata dia itu di hidri ya, di Madinah. 13 tahun sebelumnya ada di Mekah. Kurangkan 13 tahun. 48. Apa 48 tahun lagi? Hanya Allah yang tahu. Ini perumpamaan dari Rasulullah. Hakikatnya Allah yang tahu karena kiamatnya Allah yang tahu. 48. Mungkin itu untuk umat manusia akhir zaman. Untuk umat Islam tidak, Bapak Ibu. Untuk umat Islam tidak. Ya. Ini adalah hadis Rasulullah SAW tentang kepemimpinan. 5 fase yang akan dialami kaum muslimin. Saya gambarkan dalam seperti ini juga. Rasulullah SAW bersabda, takut dan membuat hukum. Boleh saya terdekat? Adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian adanya dengan si jin Allah. Sumaya pohai dan syair bahwa Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Rasulullah ternyata memimpin hanya 23 tahun. Dari 610 sampai 1632. 13 tahun di Mekah dihabiskan untuk syahsiah Islamnya. Pembentukan individu muslim. Kemudian pulau waktu di Filipina tahun ini. Kemudian 10 tahun di Madinah itu dipersatukan menjadi umat Madinah. maka Islam zahir di dalam itu hanya 23 tahun. Setelah sama bapak, semua takut berbeda pada kalah bin haji dua. Dia mencurah hilafah yang mengikuti manhaj-manhaj itu cara metode dua kenabian. Jadi mereka memimpin umat manusia, dunia, dipimpin oleh mereka dengan Quran dan hadis. Maka kita diperintahkan mengikuti cara mereka memimpin dunia dan sunnah mereka. Dan ini dibatasi Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Filafah Fil-Mati salah sunnah sama semua waktu berjalan. Semua waktu berjalan. Hilafah itu mau waktu dari 30 tahun. Dari 63 sampai 61. Kemudian akan muncul mulukan kerajaan. Dan ini dibuktikan dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman 12 tahun. Berapa? 24. Ali 6 tahun. 30. Safina mengatakan, Allah jadah asasi dan sangat mengatakan Rasulullah. Kami mendapati 30 tahun sebagai Imam Rasulullah SAW. Semua takut mulkan Allah. Ketika ini diangkat, muncul periode yang ketiga. Mulkan atau kerajaan yang menggigit. Apotik menggigit. Maksudnya apa? Pemerintahan berganti dari setelah turun di mulut, hereditas. Dari ayah kepada dari ayah kepada anak, dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cici, dari cici kepada buyur. Ya apa itu? Di buyur kan? Bawa, dibawa kan? Budek-budek, di budek-budek kan? Jangan berwarna, tinggal jangan berwarna kan? Kasi wu, di kasi wu kan? Panca kaki, di panca kaki kan? Pancasila panggil. Panggil cuma Pancasila. Nah, tapi walaupun turun-turun, walaupun dalam ditumpulkan, berubah dari hilafah, mereka masih berdasarkan Quran Sunnah. Hukum mereka masih berdasarkan Quran Sunnah. Maka Allah rahmati mereka. Maka mereka berpuasa selama 1262 tahun. Sini berganti Bapak Ibu. Dari dinasti Umayyah, diganti sama dinasti Abbasiyah. Lalu di Andalus Spanyol. Kemudian dari Spanyol ke Mamaluk. Dari Mamaluk ke Seljuk. Dari Seljuk baru ke Turki Utsmani. Dan itu berakhir 1924. Turki Utsmani berkuasa selama 600 tahun. Kemudian dari 1300-an. Nah, berarti umat Islam sejak masa Rasulullah sampai terakhir Turki itu tercatat selama 3 periode dunia yang dipimpin umat Islam. Dari 610 sampai 1924 lebih 1314 tahun umat Islam memimpin dunia. Dunia sejahtera. Ada perang dunia terjadi? Tidak ada. Ada pembantai yang terjadi oleh umat Islam? Satu negara dibantai? Tidak ada. Dunia aman sejahtera. Nah, berubah dunia ketika fase yang keempat itu. Ya, muncul. Datang. Sematakun mulkan Jabalia. Ketika ini berakhir, muncullah mulkan Jabalia. Kerajaan yang sombong minta pekerjaan. Main paksa. Apabila keinginannya dilawat, dibantai. Itu berubah dari 1974. Hari ini kita berada di sini, Bapak Ibu. Hari ini kita berada di sini, dan kita berada di ujungnya. Artinya sebentar lagi fase keempatnya akan berakhir, dan akan muncul fase yang kelima. Di mana fase yang kelima, sistem pemerintahan itu sama dipegang umat Islam. Dalam bentuk khilafah mengikuti jejak kerajaan. Artinya kembali undang-undang dunia berdasarkan Quran dan Sunnah. Di sini umat Islam berjaya. Dajjal sudah mati. Dibunuh di sini. Iblis pun sudah tidak bisa berkutik. Ya'juj Ma'juj sudah habis. Berarti umat Islam damai sejahtera di sini. Pertanyaannya, kapan ini akan berakhir? Nah, Rasulullah memberikan kisi-kisi sama kita Bapak Ibu. Ya. Apa kisi-kisinya? Jadi kisi-kisi dari Rasulullah. Isyarat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu, supaya tidak masuk Bapak Ibu ini, dari sini saya bicara terus. Masih lanjut Bapak Ibu ini, saya mau pesan. Ayo Bu, ayo Pak. Subuh. Sama Amerika subuh berarti ada air korek api. Kalau perlu banyak korek api. Perlu yang lain. Begitu perlu ganjar. Mungkin ganjar untuk kalian sudah terlihat tidak berat. Baik, air korek api kan? Baik, kita bahas sama. baru bersama-sama. Ikuti saya. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala. Ia berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Ya Rasul. Akan mengutus. Min hadhihi ummah. Dari umatku ini, ala rasiku ini di atas sana, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang, yujadidu, memperbaharui, dinaha, agamanya. Setiap 100 tahun sekali akan ada pembaharu yang membuat Islam dari bersih lagi. Islam akan dibersihkan dari paham-paham sesat, akan dibersihkan dari Syiah, Wahabiyah, Ahmadiyah, Qas, Islam Aqidah Suriah, dan apapun. Islam akan bersih seperti zaman Rasulullah. Oh, iya Islam benar-benar. Dan Islam akan berkuasa di dunia, di muka bumi. Dunia ada dalam agama Islam seperti sebelumnya. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Tadi apa kejadian Islam sebelum kita siapa? Turki terakhir itu berapa? 1924. Berarti ini berapa? Tambah 200. 2024. 2024. Berapa tahun ini? Akhirnya 2017. Terus mau kapan? November kira saya. Desember. Berarti kan dalam tahun 1 bulan ini. Sudah siap Bapak Ibu 6 bulan 1 kayak 6 tahun 1 bulan lagi. Karena di sini Dajjal sudah belajar, nanti Dajjal akan mati di sini. Berarti berapa tahun lagi Dajjal muncul. Kamu terus nabi kan saja. Berarti ini kan saya, Bu, Ibu Putri, Bu, yang awal langsung ke saya. Berarti kan Bu, dalam tahun lagi kan. Tapi kan dia yang bisa kita alam. Tapi yang pasti kan ini ada petunjuknya. Saya ingin berbagi rasa takut di sini. Saya tidak takut sendirian. Rasulullah SAW menyatakan, saya melihat yang di sini sebentar. Sebelum kemunculan Dajjal, ada 3 tahun tersulit bagi umat manusia di dunia. Saya setuju salah sesalaman Jawan Syahid akan muncul 3 tahun di mana manusia akan kelaparan luar biasa. 3 tahun sebelum Dajjal muncul akan ada kemarau panjang 3 tahun. Di tahun yang pertama Allah berikan kepada langit, hei langit, ya sudah, datang sini suruh saya baik. Matriki. Ya langit, jangan kamu turunkan sepertiga airmu. Maka sepertiga air ditahan oleh langit tidak turun. 2 air dari entah pokokan. Wayahullah ilal ardi alla yanbitu nabataha susah. Dan Allah bilang kepada langit agar kepada bumi agar tidak mengeluarkan sepertiga tanamannya. Pokokan dari Bapak Ibu. Kemudian di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya, bumi 2/3 tanamannya, bagi garing, bagi kelaparan. Di tahun yang ketiga tidak ada setetes air pun menetes dari langit, dan tidak ada satu tumbuhan pun tumbuh, jangan tumbuh yang ada pun kering akibatnya manusia kerapatan sana. Nah, di tahun ketiga itulah Dajjal pun muncul. Dajjal akan datang dengan segala kemampuan dan fitnahnya. Dajjal akan datang pada satu kaum. Terus-terus semua permukaan bumi ini akan didatangi Dajjal kecuali 4 titik. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Keempat, Masjid Tur di sini. Perbatasan antara Arab dengan Mesir. Yang kamu sekalian, Dajjal akan datang. Maka akan datang pada satu kaum. Hei, umat manusia. Bagaimana kondisi kalian? Kamu bisa melihat sendiri, kami kelaparan, kami kekeringan. Kalau aku bisa menurunkan hujan untuk kalian, dan aku tumbuhkan tanaman di sekitar telinga kebun kalian, apakah kalian akan mengakui aku sebagai Tuhan? Baik, jika kau bisa melakukannya, kami akan mengakui aku sebagai Tuhan. Maka Dajjal menggerakkan tangannya, Bapak. Maka terkumpulah awan di tengah kampung itu. Maka Dajjal pun berperintah pada awan tadi, Yassamah! Anzimai, hei langit, hei awan, turunkan air. Maka hujan turun ke bawah kita, berat jalan. Maka manusia suka cita. Di saat itu mereka sujud kepada Dajjal. Lalu Dajjal menawarkan lain yang lebih. Ya, yang lain, hei manusia, kalian lapar kan? Kalian mau makan? Mau. Jika kamu memberikan, jika aku bisa memberikan kalian makanan, apakah kalian akan sujud lagi kepadaku? Betul, kami akan sujud lagi kepadaku. Maka Dajjal kemudian memerintahkan pasukan yang membawa bejana besar itu kemudian membawa makanan. Makanan itu dibagi-bagikan. Dajjal mengambilnya sendiri dengan tangannya. Ribuan manusia, semua kaum manusia menerima makanan tadi, tapi bejana tadi tidak habis. Pernah ini terjadi? Pemimpin pernah mendengar Sayyidullah, sosok yang sempat diduga dia Dajjal. Karena ciri-ciri dia, ini ciri-ciri Dajjal. Apa yang dilakukan Dajjal bisa dilakukan? 20 ciri-ciri Dajjal ada pada dia, Bobe. Saya tidak tahu ada dia di sini. Saya pernah simpan di file saya. Kalau di sini berarti ada di eksternal, Bobe. Sebagai tanda-tanda yang saya masukkan. Sayyidullah ini memiliki 20 kemampuan yang dimiliki Dajjal. Membangun orang yang sudah mati, membuat orang yang buta bisa melihat, bisa menurunkan hujan. Orang yang sudah dikubur dibangun darah sama Sayyidullah. Ini Sayyidullah Bukhari. Tahun 95 dia datang ke Indonesia Timur. Dajjal akan datang menggunakan pakaian sebagaimana pakaian yang digunakan Nabi Isa. Ada warna merah, warna kuning, dan warna putih. Dan Dajjal akan datang ketika itu kalian akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Berkelek. Dan kita dilarang untuk melihat matanya, karena matanya penuh dengan sihir. Ini para penyembahnya, Bapak. Apapun yang dimintakan manusia, dia bisa mengabulkannya. Ada gadis, ada seorang janda datang. Wahai saya seorang janda. Suami saya sudah 4 tahun yang lalu meninggal. Anak-anak saya mereka kelaparan. Tolong beri aku rezeki. Kau adalah Tuhan kami. Dia menggerakkan tangannya dulu. Keluar emas sedikit. Terima. Ayah janda tadi. Nah, inilah Sayyidullah. Tahun 95 dia datang ke Indonesia Timur. Waktu itu Indonesia sedang kekeringan. Dia datang ke Indonesia Timur dalam sekejap. Hanya 1 menit dia tempuh perjalanan di India Selatan. Karena istananya di India Selatan, di desa Nilayang Putra Parti. Dia datang ke awal Nusa Tenggara Timur. Dia cuma gini. keluarkan dia air. Akhirnya ya lah, keluarkan saya air. Air keluar bukan. Sekarang ada di bukit toran. Toran itu ada tulisan saya berbakti kepada. Tapi dia sudah mati. Begitu bulan kemarin sebelumnya. Aneh siapa Tuhan? Dalam satu ceramah yang jauh dari mengatakan begini, panggillah aku dengan panggilan yang kalian sukai. Panggillah aku Krishna, panggillah aku Yesus, atau bahkan panggillah aku Allah. Dia aku Allah. Tadi tulis pada bagian apa ibu pengertian? Orang-orang menyembahnya. Itu cara cara manusia menyembahnya. Membuka kakinya dari sebelah. Dia mengeluarkan tepung pibuti. Dengan tepung pibuti itulah dia menyembuhkan orang yang buta. Jadi orang perlu tepung pibuti. Ada yang datang dari Amerika, seluruh dunia datang sini. Yang datang presiden, menteri, datang semua. Dia mengatakan mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, apapun silakan. Kalian adalah umatku, kalian adalah hamba-hambaku. Bapak Ibu sekalian yang dengar dakwah, ada orang Jepang, anak ada seorang raja Jepang ikut tukang bubat raja. Ketika itu dia datang ke India, dia istirahat dia. Usahanya kayak ini, kayak jaman lupa. Ini primitif sekali, sombong tuan Jepang tadi. Si raja Jepang. Duduk aja, kita nunggu siapa? Hati kita nunggu saya, Tuhan kita, dewa akhir zaman. Masa? Sebentar lagi dia datang. Pas datang si kaki, ini dewa kita. Itu pelajar Jepang. Maka saya bawa menghampiri pelajar Jepang. Benar, oke. Si pelajar Jepang, saya bawa ke dia ada. Allah kita si pelajar Jepang. Lihat ini. Maka terlihatlah koin ada di tangan. Di koin itu ada gambar jantung. Pelajar Jepang ini dia menggunakan jantung buatan. Cuma ibunya dan dokter dan dia yang tahu bentuk jantung itu. Saya baru memperlihatkannya. Ini jantungmu kan? Yang tahu cuma kamu, dokter dan kamu. Aku tahu jantungnya karena aku Tuhan. Kamu ibumu lagi operasi jantung ini. Sekarang di rumah sakit. Aku akan menolongnya. Masuk lagi ke kamar. Satu jam kemudian ibunya telepon. Padahal ibunya sakit jantung lagi kritis. Dia datang ke ruang operasi, dokter membesarkan. Dikasih sarung tangan. Thank you. Ditutup lagi. Apakah masih sholat di gudang siapa lagi? Bangun ibu. Telepon anaknya. Ditelepon anaknya. Baru satu jam. Nah, kamu di mana? Saya di istana, saya bawa bu. Tapi orangnya jelek. Nah, itu Tuhanmu nak. Dia yang menyembuhkan ibu. Ibu, dia ibu. Pingsan. Satu jam. Beberapa menit kemudian ada lagi di India. Saya bawa bisa hilang dalam satu waktu. Bahkan dalam satu waktu ada dua tempat. Pernah ada kapal terbang dari Venezuela akan take off, akan naik dia, take off. Baru beberapa ribu kaki ada turbulensi. Pilotnya bingung, kemana ini menyelamatkan? Apakah di antara kalian ada pengikut saya bapa? Pengikut saya bapa disebutnya deputi. Ada deputi kan saya bapa di sini? Saya ternyata pramugari. Cepat kamu berdoa. Kita berdoa. Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Bukan. Dajjal sudah pasti muncul dari Burosan. Abu Fatih Al-Arnani mungkin ada di sini. Cerita itu. Saya bapak. Tapi bapakmu kita tinggalkan saya bapak. Sekarang sudah mati, yang ketiga kalian bu, malaikat sebenarnya. Alhamdulillah. dia kemampuan sihirnya luar biasa. Bagi saya dia kemampuan sihir. Melihat kedudukan itu tepung ibu dia. Dengan tepung itulah orang menyembuhkan penyakitnya. Yang bukan diusahakan. Dengan izin Allah. Itu sihir. Dia mengeluarkan emas kalung dalam sendok. Seorang syekh dari Timur Tengah ingin membantah dia kalau dia dajjal. Datang dia menghadap saya bapak ke desa wilayah putra pati di dia selatan. Kamu ini dajjal demi Allah. Saya bapak berkata, kamu tidak yakin aku Tuhanmu? Tidak. Karena Tuhanku tidak sejalan kamu. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan? Sebutkan. Tuhanku bisa membangkitkan orang dari kubur. Kalau kamu bisa tunjukkan, dia minta Tuhan dari Jawa akan membangkitkan dia. Dia seorang wanita, nanyaman pulang binti pulang. Maka saya berbuka dia dan saya suruh datang bahagia. Disuruh, bangun tidak lagi. Datang orang itu. Aku pulang binti pulang. Bukan itu namanya. Masuk lagi kamu, tidur lagi masuk lagi. Itu jin. Tapi Syekh ini sekarang menjadi pengikut saya bapak kesetia. Di Indonesia banyak pengikutnya. Di Surabaya, di Magelang, di Jakarta, paling banyak di Magelang. Pemimpin, wakil putusan saya bapak di Indonesia itu adalah Anang Krista. Pernah dengar Anang Krista? Anang Krista, dia pimpinan deputi untuk Indonesia. Wakil saya bapak. Bapak ibu sekalian, inilah dajjal-dajjal KW. Dajjal. Ya, kalau semua semua dajjal asli muncul, akan muncul 30 dajjal. Kobra menuju dajjal. Saya menuju dajjal pun, 10 dajjal asli muncul, akan muncul dajjal-dajjal palsu. Hukum karibu min sahasi, jumlah mereka 30. Kurang lebih ada 30 orang. Hukumnya semua yang anak Nabi, setiap mereka mengaku Nabi. Wa min hukum ratu di antara mereka dan perempuan. Sekarang jadi ayah-ayah dia, Edan, apa kan? Ya, Edan. Tapi kalau saya, aduh, ya. Bapak Ibu, berarti tidak tersisa. Tinggal tersisa 3-6 tahun bagi Iblis dan Dajjal untuk menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Ya. Tinggal 6 tahun lagi dari 8.000 tahun peradaban manusia di muka bumi. Tinggal 6 tahun, maka habis-habisan. Tadi saya sampaikan akan ada 3 tahun kemarau panjang. Badan Meteorologi dan Geofisika mengatakan antara 2019 sampai 2022. Antara 2019 sampai 2022 itu akan ada kemarau panjang selama 3 tahun. Akan ada badai El Nino, adiknya badai El Nino. El Nino ini akan mengakibatkan kemarau selama 3 tahun antara 2019 sampai 2022. Nah, itu berarti nyambung dengan Rasulullah dirinya. Allah belum itu dengan tahun diri. Bahwa buat 3 tahun lagi betul. Allah Akbar. Tapi sekalian, siapkan diri kita bertobat kita kepada Allah. Ternyata kita sebentar lagi akan menyaksikan dajjal. Baik, bapak sekalian. Nah, tadi disebutkan kapan ini akan terjadi, kita hitung bapak. Berdasarkan hadis ini kan, ini kurunnya ini. Kejadian Islam kita adalah apa yang telah dicapai oleh dinasti Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani berakhir 1924. Jika 1924 ini betul, abad kejayaan besar sebelum kita berarti abad kejayaan besar berikutnya 2024. Nah, dalam satu hadis sahih menetapnya Imam Mahdi itu antara 7 sampai 9 tahun. Andai kata Imam Mahdi hanya 7 tahun, berarti periode kelima akan berakhir di tahun 2031. Apakah di tahun ini umat Islam akan dicabut nyawanya oleh angin dingin? Barangkali. Hanya Allah yang tahu. Karena Rasulullah mengatakan, "Fayaqusu fil ardi sab'ata sanawat aw thamaniyata sanawat aw tis'ata sanawat." Dia akan tinggal di bumi antara 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Ya, lalu selama 4 tahun berarti 2033. Berarti di sini 2024, di sini 2033. Berarti di sini umat Islam, orang-orang beriman sudah tidak ada. Berarti yang di sini tidak hidup adalah mereka tidak punya iman, luas besar di kisah sahih. Mereka yang akan menyaksikan kiamat. Wow. Jadi sebenarnya yang dimaksud Allah, satu persatu tanda-tandanya akan muncul. Nah disinilah Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kiamat itu muncul. Apa saja? Tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Ustaz salah penerbangan 15 menit juga ya. Berbaru saya menyalakan ya Bapak Ibu, tanda-tanda yang sudah muncul. Seperti apa yang tadi kita bahas, ini adalah konfirmasi dari NASA. Tapi dia mengatakan 2015 NASA telah mengkonfirmasi bahwa akan ada 3 hari di mana G8 akan mengambil sebagian tempat di suatu tahun, di tahun ini dalam 3 tahun, 21, 22, 23 Desember 2015 kalau tidak salah ya. Jadi mereka sudah tahu kalau akan ada 3 malam berturut-turut, 1 malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Sebenarnya ada muncul api-api demi api di muka bumi. Rasulullah menyebutkan akan ada api bergerak dari lembah Aden, akan menggiring manusia dari timur ke barat. Itu tanda pertama kejadian kiamat. Ini juga sudah ada, apinya sudah ada di lembah Yaman. Seperti ada apinya pada khususnya. Saya mencari-cari data-data ini, saya kumpulkan demi menguatkan keyakinan kita kalau memang betul hadis Rasulullah itu sesuai dengan fakta-fakta terkini. Ini apinya, ini 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Awalnya di satu peta, makin lama makin meluas dan tanaman makin kering, baru muncul asap, ternyata ada api di bawahnya. Persis seperti yang disebutkan Rasulullah. Inna awal asrati sa'ah fannaru tashudun nas minal masyrik dan mabit takhrutu min qari adan fi yaman. Sesungguhnya tanda pertama kiamat akan terjadi, akan muncul api yang menggiring manusia dari timur ke barat, akan muncul dari lembah Aden di Yaman. Itu Bapak Ibu, di Aden Yaman 11 tahun yang lalu Bapak Ibu. Makin nikmat kita meyakini bahwa hadis Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasul tidak pernah berdusta, karena hadis itu juga wahyu. Dan inilah bagian. Kapan kita akan bertaubat kalau bukan hari ini? Yuk kita hijrah sama-sama. Gerhana bulan dan matahari di satu hari, hari Jumat. di hari Jumat jika sudah terjadi gerhana matahari di siang harinya, gerhana bulan di malam harinya, itu pertanda kemunculan Isa, ya, kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa telah dekat. Berarti Dajjal itu telah dekat. Bapak Ibu, bapak kita, di tanggal 20 Maret 2015 terjadi gerhana, dan 20 Maret 2015 itu hari Jumat. Saya rekam Bapak Ibu dua gerhana. Tanda berikutnya yang saya dapatkan adalah banjir dalam di tanah suci Mekah, yaitu di tanah Tawaf. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Ini jemaah haji Indonesia asal Cimahi kayaknya. Karena dari Cimahi banyak yang meninggal dunia. Bahkan dari satu kelompok itu yang selamat mungkin hanya 2-3 orang. Lihat ini perjalanan air putih. Dan ini wajahnya wajah orang Bandung kan? Kayaknya beliau orang Indonesia, orang Cimahi. Tidak sedikit dari orang mereka yang kepalanya sudah hilang. Suatu hari saya ditelepon oleh jemaah pengajian saya di tahun 2015 ini. Ustaz, semuanya Ustaz, posisi lagi di mana Ustaz? Saya lagi di jalan Pak. Ustaz bisa menepi sebentar Ustaz? Ada apa Pak? Ada hal penting yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Ustaz pernah ceramah di masjid kami. Ustaz kami minta membahas tentang Imam Mahdi, sang penakut Dajjal. Ya betul. Tanda yang pernah Ustaz sebutkan apa Ustaz? Ada banjir darah di Matof, di sekeliling Masjidul Aqsa, di sekeliling Ka'bah. Tetapi jadamu haula Ka'bah di Masjidil Haram. Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ngomong gitu Bapak Ibu. Ada apa? Ustaz, saya sedang di TV, di TV One. Saya sedang di depan TV. Ini TV One live memberitakan ada banjir darah di tanah suci Mekah, di sekeliling Ka'bah. Allahu Akbar. Bapak betul, demi Allah Ustaz, silakan Ustaz cepat pulang. Ustaz lihat di televisi. Buru-buru saya pulang Bapak Ibu. Tadi nama kan 20 km per jam, tadi tadi 100. Tak cerdas Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Sesuatu yang aneh yang sepertinya tidak mungkin ini. Bukan tidak mungkin, saya belum paham kalau ini gejala alam biasa. Angin begitu besar, pada paginya cerah sampai jam 12 cerah. Kadang bilang di kota itu ruangan bulat, ku angin agak apa? Berarti besar sekali angin. Ini ketika menjelang sholat maghrib, selepas sholat asar, kurang lebih jam 4-an. Ini saja bisa terbawa buku busur Bapak. Nah, salah satu akibatnya, tidak lama kemudian turunlah hujan besar Bapak, roda gelap. Haram ini tis bayang jalan. Sebab menempas di Allah. Kalau hujan besar, maka orang-orang terkeduh di dalam sini haram. Di tempat yang ada, kalau ini. Jadi dua orang ibu kehilangan anaknya sekaligus. Tergecek oleh pecahan. Ya, karena kenapa tergecek? Nanti kita kembali lagi sedikit. Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan jatuhnya kren. Akibatnya kren jatuh karena hujan besar, angin badai, kren ini jatuh lebih. Saya lihat kren ini di bawahnya lebih besar dari paha orang dewasa. Bekonya itu ratusan ton lebih. Dan ujungnya, ujung trailer ini itu sebesar, lebih besar dari kepala orang dewasa. Bayangin dalam ke Masjidil Haram, belah Masjidil Haram hancur pilarnya, menimpa orang yang sedang terkubur. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan Allah menerima mereka sebagai syahid. Dan sebelum mereka mati, terhimpit, terhimpit, Allah sudah mencabut nyawa mereka. Dua nanti tertimpa langsung dan ini kehilangan kepalanya. Tapi ini baru datang kepada dosa mati gercakkan melalui asal tutupan. Mana namaz curi dia, bacu ko pakai dia. Oke. Dua hati tertimpa dan dua orang ini tidak ada kepalanya. Hancur. Maka hati insan begitu. पहले तो जान बचाने भागी मगर अगले दिन हम मौत ने अल्लाह के घर में अजीब खेल किया। एक बार की जान लिए और उसे जिंदा भी छोड़ दिया। शदीद सदमे में मां कभी एक लगते जिगर को उठाती तो कभी दूसरे की तरफ भागती, मगर दोनों खामोश मां को बिल्कुल तंग नहीं कर देती। Saya buka laptop, saya nyalakan laptop, saya nyalakan internet. Saya cari data. Allah. Tapi sekalian, apakah ini mungkin cara Allah? Bukan Allah yang memerintahkan mereka melaksanakan ibadah haji. Bukan Allah yang mengumumkan mereka. Oh, betul dari syaitan tadi. Wa'adhi bin nasi bin haji yaitu kalijal Allah laku lidami minkul lipanjin amin. Nahabat, semua umat manusia untuk datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Maka akan datang mereka dari kampung-kampung yang berjauhan. Ada yang jalan kaki, ada yang menaiki unta dan berkendaraan. Allah yang mengundang mereka. Masa Allah, apakah mungkin Allah menyambutnya dengan seperti ini? Tidak. Saya curiga ini sabotase. Kan kalau misalnya di internet, kalau masih ada di YouTube, HAAFP. High Frequency Active Aurora Research Project dulu digunakan oleh Amerika untuk membuat Iron Dome hologram ketika Perang Dunia Kedua, sehingga ketika ada rudal Rusia begitu menyentuh Iron Dome ini meredak. Sekarang dimodifikasi menjadi alat super canggih. They can create the weather control. Mereka bisa mengontrol cuaca, bisa menciptakan puting beliung, bisa menciptakan gempa bumi buatan. Tsunami Aceh, gempa bumi Jepang dan tsunami ya, Aceh 2004, tsunami Jepang 2013. Saya yakin ini buatan, termasuk yang satu ini. Sejujurnya, kok bisa lebih rumah? Kayaknya harus paham, saya harus kelas 2 jam. Saya ingin membahasnya 2 jam, ini terkait dengan saya. Baik, komisar. Nampaknya sudah berubah lebih dari 15 menit di Bapak Ibu Kudar. Di pasien saya, Pak, itu nanti saya lihat lagi. Itu kita bilang. Jemaah saya itu terlalu lagi, Ustaz. Setelah itu apa lagi yang terjadi, Ustaz? Setelah banjir darah di Tanah Suci Mekah, sumatan kesulitan kita mataku dan kita akobah. Kemudian terjadi huru-hara ketika kalian berada di akobah. Bapak Ibu saya tidak tahu sebelumnya, karena itu hadis rasul. Itu luar biasa ya. Terjadi dorong-dorongan. Di saat ibadah haji itu juga dimana? 1250 kaum muslim jemaah haji meninggal dunia. Terinjak-injak. Dan ini gara-gara 300 jemaah haji Iran yang melawan arah. 300 jemaah haji Iran ini semuanya mati. Yang pernah Iran ini dilarang untuk beribadah haji karena mereka Syiah. Waktu saya meliput, ini hanya jumlahnya baru 717 meninggal, 863 luka-luka. Hanya beberapa yang selamat. Masih di ibadah haji yang sama, betul-betul tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi terjadi. Apa itu? Blood moon, gerhana bulan berdarah. Gerhana bulan tapi burun, Bapak Ibu. Rasulullah menyebutkan dari kemunculan tanda kemunculan Imam Mahdi terhadap kalian adalah terjadi gerhana bulan pertama. Maka saat itu di dalam masjid maka ada langsung sholat khusuf. Ada jemaah haji kita yang terbang, dia kirimkan berita. Ini gambar ini dari jemaah haji kita. Syekh Ali Al-Syeikh memimpin sholat gerhana di dalam suci Mekah di dalam masjid Al-Haram baru menyampaikan. Bapak Ibu hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Beriman kepada Allah, bertobatlah kita kepada Allah. Ini adalah perkara yang disebutkan Rasulullah SAW. Kalau buka Imam Mahdi sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kita. Pertanda kalau Imam Mahdi sudah ada di sekitar kita. Waktu tidak bisa dibuka sih bang. Ini bang sekalian. Kemudian muncul komet hijau. Di video yang disebutkan menjelang Imam Mahdi muncul ada komet hijau. Di Filipina itu ada di tahun 2015 juga ada komet hijau. Silakan lihat di internet. Dan ini di bulan Agustus tahun ini, Agustus kemarin, muncul binatang yang besar tubuhnya, penuh dengan bulu, berwarna putih dan dia besar. Lupakah kita kalau Allah pernah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qawlu 'alaihim, dan apabila telah jatuh perkataan kepada manusia untuk mengakhiri hidup di dunia, kiamat. Akhrizna lahu, akan kami keluarkan untuk umat manusia. Dan datang minal ardi, binatang melata dari muka bumi. Tukallimuhum, yang berbicara kepada manusia. Annan nasa, bahwasanya manusia dahulu. Kamu di ayat kita la yukinun, tidak yakin kepada ayat-ayat kamu. Rasulullah menyebutkan bahwa binatang jasasah yang mendampingi Dajjal, yang munculnya lahirnya berbarengan dengan lahirnya Dajjal, munculnya berbarengan dengan munculnya Dajjal, menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal, dan akan muncul di akhir zaman menghadapi Dajjal. Itu binatang yang besar, penuh dengan bulu, tidak jelas mana muka, mana tubuh, dan dia bisa berbicara kepada manusia. Pemirsa, di bulan Agustus di Filipina muncul binatang ini. Apakah ini binatang? Bagi teman-teman yang dulu suka nonton di Kuala Dewa, apa pakai? Nah, ada kendaraan apa namanya kan? Apa itu? Apa? Apa? Di suara besar kan? Apa? Yip-yip! Sama apa itu? Karena film itu saya yakin dari hari selesai. Lord of the Ring, Avatar, dari sini film itu. Definisi kode, itu juga dari hadis Rasulullah, Inferno. Jadi mereka mempelajari hadis Rasulullah untuk dibikin film. Dan filmnya lama. Binatang ini tidak pernah jauh dari kantai. Kayaknya kepalanya yang ini, karena dia selalu membasahi tubuhnya. Nah, ini kakinya, ini punggungnya. Apakah dia nanti yang dimasukkan semua sebagai binatang jasasa? Yang jelas binatangnya akan muncul. Dia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Sehingga film Lord of the Rings, tongkat yang dipegang sama Gandalf, cincinnya sama Frodo, musuhnya sama Sauron. Ini kan, Frodo satu mata. Itu hadis Rasul banget. Dan perangnya tanpa teknologi kan, Hizbullah itu susah ini musyaitan. Manusia yang baik bergabung dengan malaikat, dengan Allah. Manusia yang jahat bergabung dengan Ark, dengan Hizbullah syaitan, dengan setan dan para penyihir. Terjadi loh, itu hadis Rasulullah SAW. Bapak sekalian, materi kita belum selesai karena tanda-tanda hidup ini banyak lebih. Kita belum membahas 10 tanda besar hari kiamat. Dan kita belum bercerita tentang Dajjal, siapa Dajjal. Dajjal itulah yang disalib di tiang salib. Yang digantung di tiang salib itu Dajjal. Di zaman Nabi Musa dia bernama Samiri. Di zaman Nabi Isa dia bernama Judas Iskariot. Dajjal kehilangan mata tidak sejak lahir. Tidak matanya di sini di tengah, tidak oke. Satu tidak. Dia kehilangan matanya ketika disalib. Betulkah demikian? Nanti kan di episode yang akan datang. Tetap bersama saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita belum selesai. Kita lanjut di waktu yang akan datang. Bapak Ibu, kita belajar belum tamat, saya kaji loh. Saya di rumah ada beberapa kitab terkait dengan perkara akhir zaman. Ada kita di Hayatul Alam karya Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Arifi dari Arab Saudi. Lucunya, saya nyanyi kitab ini di Madinah di Mekah, Enya sama Anjar ada mobil. Ternyata beliau ini dilarang, ulama terlarang di Mekah Madinah. Beliau sempat dipenjara karena beliau berani menasihati Raja Arab kalau Raja Arab salah. Setidak itu saya ditangkap ya, karena ada puluhan ulama ditangkap juga. Awal-awal ditangkap pangeran. Sekarang berada di rumah sakit karena dia hampir meninggal dunia karena disiksa oleh askar. Ada dua yang dilarikan ke rumah sakit, Mutib bin Abdullah dan juga Awal bin Tawar, orang terkaya dunia di dunia. Dua-duanya pangeran putra mahkota. Oleh Muhammad SAW. Ingat, petaka di Arab Saudi ini pertanda Imam Mahdi akan datang. Maka saya berharap bahwa Syekh Habib Rizieq Syihab kalau bisa jangan pulang ke Indonesia. Tetap aja bertahan di Mekah. Karena akan ada 7 ulama atau Rasulullah yang mereka dipertemukan Allah di tanah suci Mekah. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka berbeda negara. Mereka bertemu karena ingin mencari-cari Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi ini solusi bagi masalah dunia. 7 ini bertemu dari Imam Mahdi. Saya lagi nyari-cari Imam Mahdi. Wah, kebenaran sama. Yuk kurang cari. Ketemu tadi Mekah. Kita dengan bukti. Ada Imam Mahdi, ada Muhammad bin Abdullah, ada keturunan Rasulullah dari Hasan bin Ali Fatimi. Allah katakan anda, kami akan bermain pada anda. Enggak, Rasul Mahdi ya, anda Ida bin Al-Ansar. Saya bukan Imam Mahdi, kata Rasulullah begitu. Saya bukan Imam Mahdi, saya satu dari orang-orang Mansur. Lupa ke Madinah, diudah ke Madinah, kapangin Madinah, lupa tinggal Mekah, kucing-kucingan di lokalin. Tetahawal, yatahawalun bainal Makkah wal Madinah salsalat. Setelah 3 kali sampai ke Mekah, ditahan oleh Malaikat Jibril. Allah mutus Malaikat Jibril, diistirahatkan dalam satu malam. Rasa takut itu, rasa ragu itu, dibersihkan sifat-sifat itu. Maka dia menjadi orang yang siap untuk menerima amanah dari Allah. Dibersihkan dia, dia hantar strategi perang, ilmu yang terbuka. Apa strategi perang, mampu memimpin dunia. Kemudian dia keluarlah saat itu. Menjelang di waktu sepertiga malam. Keluar ya, maka orang-orang menyambutnya. Bagaimana? Siapa ada di bayangkan? Anda adalah solusi bagi apa? Kemudian kemati Islam. Baik. Diulurkan darahnya. 7 ulama itu berbanyak. Saya tidak tahu 7 ulama ini tidak disebutkan dari mana. Mudah-mudahan salah satunya adalah ulama Indonesia. Karena ulama ini setelah pembayaran terjadi akan mengirimkan utusan ke negara masing-masing. Mungkin yang ini terjadi menjelang matahari terbit dari barat. Menjelang matahari terbit dari barat. Karena Imam Mahdi merupakan penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar. Wajar dari Nabi Muhammad bahwa keadaan di ahli badan dan jumlah orang yang berbayat kepadanya sama dengan jumlah pasukan badanku. Antara 313 sampai 319 orang. Selesai dibayat, para askar berkata, ada apa ini, ada apa? Ya, askar ini dilawan. Maka ada yang merupakan kerajaan, kalau ada pembayatan Imam Mahdi, maka kerajaan mengirimkan pasukan untuk menangkap Imam Mahdi. Maka perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi melawan Raja Arab. Jangan salah. Raja Arab begitu akrab dengan orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini salah satu bukti yang penting. Saya sakit hati menyaksikannya. Benar-benar sakit hati. Maka dari itu saya berbagi sakit hati di sini kepada Bapak saya. Bagaimana? Ini adalah perayaan hari besar Arab Saudi. Arab Saudi lahir di tanggal 23 September 23 September 1932. Mereka merayakan hari lahirnya, hari besarnya, dan hari besarnya dirayakan dengan swap dance, tari kuda. Raja Salman sedang bergandengan mesra dengan George W. Bush. Di saat yang sama ketika mereka berdansa, Jos dan Bolivus mengirimkan pasukan ke Iran untuk membantai kaum muslimin. Saya ada filmnya di sini. Ratusan masjid dihancurkan, diratakan dengan tanah. Quran dibakar. Ribuan kaum muslimin dibantai. Tapi dia sedang berdansa dengan baca. Kira-kira orang Iran sakit hati tidak? Harusnya dia membunuh orang ini kan? Harusnya dia diperangi. Ini malah dansa. Siapa yang tidak sakit hati? Maka Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Jordan, beliau mengatakan, mimpi pemimpin Arab sudah jelas kekufurannya. Mereka bukan Islam lagi, Bapak Ibu. Dan Muhammad Sahir dari Arab Saudi, sebelum dibunuh beliau mengukakan, kalau raja-raja Arab bukan keturunan orang Arab, tapi keturunan Yahudi Irak. Dia bernama Mordecai bin Ibrahim bin Moses. Mordecai bin Ibrahim bin Moses dengan tipu dayanya datang ke Mekah. Datang ke Arab. Dia tinggal di kota dan membunuh orang yang menerima. Rumahnya dijadikan istananya. Lalu dia menikah dengan wanita wanita Arab punya banyak anak. Dia punya anak namanya Al-Makrum. Makrem ini dia punya anak. Ada yang bernama Muhammad, ada yang bernama Saud. Saud inilah Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Adnan, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud. Abdul Rahman yang dimaksud adalah Makrum ini adalah anak Mordecai. Berarti Saud adalah cucunya orang Yahudi. Saya punya data di sini, Bapak Ibu. Ngeri, Bapak Ibu. Tapi ada gerakan dari begitu membanggakan Arab Saudi sekarang. Hati-hati dengan gerakan ini cinta Yahudi dan Amerika. Tolong saksikan itu. Gerakan ini cinta Yahudi dan Amerika. Sudah banyak pengikutnya. Mereka mengaku lebih benar daripada orang lain. Mereka menggila kalau orang lain salah karena yang benar. Mereka tidak mau hadir di majlis kita. Karena mereka menyebut kita ahlul bid'ah. Haram hukumnya haji dengan ahlul bid'ah. Karena kami Bapak Ibu tahu sebagai akan dimaksud. Sekarang banyak Bapak Ibu. Mereka dibiayai oleh Saudi Arabia. Mereka berbuat dari ulama-ulama Saudi yang dibayar oleh raja. Tujuannya apa? Untuk memecah belah umat Islam dan melindungi kekuasaan raja-raja Saudi. Yuk kita bersatu, terutama saya berharap kepada para pemuda yang kita galang kekuatan, kita bentengi Bandung dan Jawa Barat. Insya Allah kita tunjukkan kepada dunia kalau Indonesia siap memimpin dunia. Kenapa begitu? Dari semua negara-negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Insya Allah. Jadi kita lihat tidak lama lagi Islam akan bangkit ya. Mudah-mudahan kita lah Indonesia yang memimpinnya. Dan ini tentunya tugas para pemuda, bukan tugas orang tua. Orang tua mendorong dari belakang, memberikan nasihat dan mengarahkan dan mendoakan kita. Kita yang tidak terdepan. Siap? Siap. Kita tunjukkan Pak Soe. Kalau Indonesia lah yang baik diperhitungkan. Kenapa? Kami jadi kan Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam satu hadisnya, "La takumu satu hatta tuqatilu qauman." Di Al-Baqarah kiamat tidak akan datang kepada kita, sehingga kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum, satu bangsa yang sandal mereka terbuat dari bulu. Allah bosan mengkali segala ini bumi bulu kecil diperangi. Walau takut satu atau tukar bulu kaumah si golong akhir. Kalian kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan bangsa yang mata mereka sempit. Juluh ahmar, kulit mereka merah. Dunfal uluh, hidung mereka kira, pesek. Ayo nama dalam kabin, kira. Wujud badannya di mutlak kok. Wajah mereka bunda seperti tarik. Bahasa mana? Kau sudah apa-apa waktu menjaga. Apakah kau pesan dari manusia ini? Seandainya kami harus berhadapan satu dalam satu saja dengan mereka, jumlah kita TNI akan kalah jauh dari mereka. Ini kita yang tidak masuk promotor kemarin. Menjelang hari raya Idul Adha sudah 7 juta. Target berapa tadi? 10 juta. Ngapain? Siap melakukan revolusi terhadap revolusi Indonesia, di mana Indonesia ke depan akan menjadi kampung halaman cerita. TNI kita yang masih aktif di total seluruhnya hanya 500 ribuan orang di Indonesia. Maka tidak terlebih-lebih kalau panglima TNI di Indonesia sekarang Bapak Gatot Nur Mantio mengatakan umat Islam adalah putri terakhir dari negara itu. Kamu benar? Tidak benar kebutuhan dengan negara itu, Pak. Karena umat Islam yang akan siap dengan nyawa dan darah menyelamatkan negara ini. Ya, ya, ya. Semuanya kita siap memperangkan negara ini, Bapak. Kemudian kita satukan kekuatan ini. Kita buktikan bahwa apa yang dikatakan Pak Gatot Nur Mantio itu bukan hanya sebatas wacana saja, tapi itu akan mewujud karena itu akan ada kita. Insyaallah kita akan bersatu membentuk NKRI dengan darah-darah kita dari paham-paham yang akan menjajah kita dari nasionalisme negara-negara yang akan menjajah kita. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya insya Allah akan terus menggalak kesatuan dengan para ulama ustaz, para ulama, dia kita akan siapkan. Berarti besi dari segala, berarti kuda, pedang, dan panah. Karena itu akan digunakan. Jadi teknologi yang kita ada, kita akan berperang dengan kekuatan besi kita, dengan pedang, kuda, panah, dan tombak. Itu yang kita lakukan. Senjata kimia hukum Ismail akan tidak berfungsi. Karena bumi akan kita digunakan. Baiklah itu dulu Bapak Ibu sekalian, dan saya sampaikan bila mulai. Alhamdulillah dari Allah yang salah dan terima kasih bagi dosa kristi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempersatukan kita di saat nanti kembali bisa terjadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari fitnah dan jahat. Amin. Begitu dengan doa Rabbana Salatul Kusalam dan takdir dan rahmat dan rahmat dan kasih. Allah Taala merahmati dan sunnah kita. Bapa dan Allah sunnah istimewa. Allahumma ya bukan berburu. Tapi kum pada hati kita. Ya Musaibul Kulu, Saibul Bala Al-Fatiha. Allahumma Aizir Islam al-Muslimin, Wa'adir Shirka wal-Mushrikin, Wa'asul Ibadat al-Muwahidin, Wa'adir A'adaka A'ad-Din, Wa'kina wal-Muslimin al-Mishayt Asir al-Dunya wa'ad-Din. Allahumma jama' kalimat al-Muslimin ala jama'at al-Muslimin ya Rasulullah, Hayatan kafilatan tayyibatan, Warsuhur kuwatan ghalibatan ala kulli batil, Wa'zalimin, Wa'fahishi al-Muslimin wa'munkarin a'lamu yattakun. Allahumma Aizir Kulub al-Mulaba والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العمي وهم سبيل الرشاد. اللهم أزهر الإسلام على يدي المسلمين الأندونيسية. اللهم أزهر الإسلام ديننا الواحد على يدي المسلمين الأندونيسية. اللهم اجعل بلادنا حبا أندونيسية بلدة طيبة البخور مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعطنا أمرا عادلا يكون من قصدك وملكك إلى سلامة الدنيا والآخرة. Allahumma ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri Indonesia, negeri merah putih, negeri yang aman, tetap sentosa. Aman, tetap sentosa ya karena ada rahmat-Mu ya Allah yang diberikan. Dengan kemunculan orang-orang yang siap berjuang dengan jiwa dan darah mereka, dengan nyawa mereka menegakkan tauhid di negeri ini. Maka jadikanlah negeri kami Indonesia ini sebagai negeri yang akan memimpin kebangkitan Islam dunia sebelum hari kiamat. Maka dari itu ya Allah, Berikanlah kepada kami pemimpin bangsa ini, pemimpin yang takut kepadamu, yang tunduk kepadamu, yang patuh kepada sunnah Rasulmu, taat kepada sunnah kepada Rasulmu ya Allah, cinta kepada umat Islam, dan siap memimpin kami dengan Quran dan Sunnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada nama yang bernasanya, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atau apabila kekurangan dan kepada rekan-rekan yang pernah menyaksikan kajian ini, mohon maaf kalau saya tidak kembali yang karena memang temanya sama. Terima kasih. Ada nama yang bernasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.